الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد anak-anakku yang dicintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia kali ini kita bisa kembali mengikuti kuliah subuh online seperti biasanya dengan tema memuliakan ilmu, tapi mohon maaf ini agak terlambat sekitar seperempat jam. Dan ini akan selalu seperti itu di hari Jumat, karena di hari Jumat kami biasa untuk kerja bakti bersih-bersih masjid pondok, dan itu membutuhkan waktu. Alhamdulillah kita bisa mulai lagi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang prinsip yang ke-6. Bisa dibuka di halaman 18. Baik, silakan dibaca Mas Anjasha. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله: وإنما تنفع رعاية فنون العلم باعتماد أصلين، أحدهما تقديم الأهم فالمهم مما يفتقر إليه متعلم في القيام بوظائف عبودية الله لله، والآخر أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعه منها وأنس من نفسه قدرة عليه فتبحر فيه، سواء كان فنا واحدا أم أكثر. Yeah, baik Mas Usama. ومن طيار شعر الشناقطة قول أحدهم: وإن تريد تحصيل فن تمّمه وعن سواه قبل الانتهاء مه وفي ترادف العلوم المنعوجة إن تو أمانس تبقى لن يخرج، ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع، وكانت حاله Tisnaan minal ulumi. Ya bagus. Sekarang kita lihat terjemahannya halaman 66. Masuklah dibaca meragamkan ilmu. Halaman 66. Setiap disiplin ilmu. Jika semua ringkasan ilmu bermanfaat tersebut telah dikuasai, baru melanjutkan langkah berikutnya, yaitu melihat mana disiplin ilmu yang ia kembali dan ia merasa memiliki kemampuan untuk mendalaminya. Boleh secara bertahap dari satu disiplin ilmu saja, atau boleh juga lebih dari itu. Di antara yang biasa dilakukan oleh Helen bukan orang Sinkiti, sebuah wilayah di Mauritania. Jika engkau ingin menguasai suatu disiplin ilmu, maka selesaikan dulu yang satu itu. Tidak ada disiplin ilmu lainnya sebelum tuntas mempelajari ilmu tadi. Sebab mempelajari dua ilmu atau lebih secara bersamaan tidak akan maksimal hasilnya. Seperti dua bayi kembar yang ingin keluar dari lahir secara berbarengan. Namun jika ada yang merasa memiliki kemampuan untuk mempelajari lebih dari dua ilmu secara bersamaan, maka dipersilakan dia mendapat pengecualian dari penyakit orang. Ya, ini adalah prinsip yang ke-6. Ayo, siapa yang masih ingat? Prinsip yang ke-6 itu ada dua. Apa yang pertama? Bagus, meragamkan apa? Ilmu, kemudian memprioritaskan yang terpenting. Kemarin kita sudah menyampaikan bahwa ilmu yang dibutuhkan oleh manusia itu macam-macam. Ya, bukan hanya satu macam saja, seperti ilmu dunia pun juga macam-macam kita butuhkan. Nah, tapi kalau kita ingin menguasai ilmu-ilmu yang beragam tadi, maka ada dua syaratnya. Apa yang pertama saja syaratnya? Mendahulukan ilmu yang paling penting sebelum yang penting. Ya, mendahulukan ilmu yang paling penting sebelum yang penting. Apa ada ilmu yang enggak penting? Semua ilmu bermanfaat penting, kecuali ilmu yang enggak bermanfaat. Nah, dari yang penting-penting ini kan pasti ada yang paling penting. Ya, ini penting, tapi ada yang paling penting, itu yang harus didahulukan. Nah, taunya ini lebih penting bagaimana? Yaitu ilmu yang kita butuhkan agar bisa menjalankan dengan benar tugas ibadah kita kepada Allah. Jadi ilmu-ilmu yang harus kita dahulukan adalah ilmu-ilmu yang kita butuhkan saat kita pengen beribadah. Contohnya apa? Fikih. Terus? Oh, bahasanya nanti. Apa lagi? Tauhid, bagus. Nah, sekarang kita butuhkan apa dalam keseharian? Tauhid. Karena seorang muslim itu harus berakidah. Ya. Karena itu adalah pondasi. Jadi jangan sampai kita belajar nahwa, ngapalin alfiyah apa? Alfiyah Ibnu Malik ya, ngapalin alfiyah Ibnu Malik tapi belum paham. Paham tauhid, jangan. Ya. Atau jangan sampai kita belajar misalnya ilmu faraid. Ya. Tapi belum tahu cara salat. Enggak boleh. Ya. Yang kita butuhkan dalam keseharian adalah salat, thaharah, wudu ya. Apalagi yang lebih parah lagi, ya, belum tahu cara wudu udah belajar ilmu filsafat misalnya, nggak ada manfaatnya, jangan. Ya, pelajari dulu sesuatu yang kita butuhkan untuk beribadah kepada Allah. Ibadah kita dalam keseharian apa aja, dilihat, sholat, wudu, ya. Sehingga jangan kaget kalau para ulama kita itu belajar ngajarin itu surutu sholat, ya, syarat-syarat sholat, kemudian toharoh, itu memang seperti itu prosesnya, ya. Diikuti itu prosesnya. Ini mendahulukan ilmu yang paling penting sebelum yang penting. Apa yang kedua, Mas Usama? Halaman 66. Hendaklah di awal masa belajar berusaha menguasai ikhtisar setiap disiplin ilmu. Ikhtisar itu apa, Mas Abdurrahman? Ringkasan. Jadi kalau misalnya kita pengen belajar itu belajar ini adab kita belajar ringkasannya kan paling cuma berapa halaman kalau misalnya tulisan Arabnya cuma 47 halaman. Ringkas. Apakah ada buku adab yang luas? Banyak. Ada. Banyak. Tahu ada buku namanya Nadratun Naim fi makarimi akhlaqi Rasulil Karim sallallahu alaihi wasallam. Segini tebalnya. Gimana coba kalau misalnya kalian belajar kuliah subuh bukunya itu coba? Ya enggak mungkin lah. Akidah kemarin kita belajar apa namanya? Usul Salasa. Apa ada buku akidah yang tebal? Banyak. Ada. Syarah usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karya Imam Al-Lalakai segini tebalnya. Ya. Kalau kita belajar itu kapan selesainya? Maka kita pelajari setiap jenis ilmu itu kita pelajari ringkasannya. Kalian tajwid kemarin yang kalian hafal yang apa judulnya? Matan apa? Tuhfatul Atfal. Ya, Jazari. Setelah Tuhfatul Atfal, Jazari. Apa enggak ada buku tajwid yang tebal? Banyak. Ya. Tapi kalau misalnya ujuk-ujuk kalian langsung belajar buku tajwid yang tebal? Muat. Ya. Ya bisa. Jadi kuasailah materi yang sedikit-sedikit setiap bidang studi. Nah, terus kapan kita pengen meluas, pengen jadi ahli dalam nahwu misalnya? Kapan? Kalau sudah menguasai masing-masing ini, baru kita mempelajari lebih dalam lagi. Satu-satu atau semuanya? Satu-satu. Tergantung. Ya, tergantung. Ada orang-orang yang memang dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla apa? Kemampuan untuk belajar bersama-sama. Semua ilmu-ilmu tadi dipelajari lebih dalam secara bersama. Ada orang seperti itu, tapi itu jarang. Itu jarang. Rata-rata orang adalah satu-satu, kuasai. Misalnya, misalnya sukanya apa? Setelah belajar semuanya nih, akidah udah, tajwid udah, yang ringkas-ringkas ya, hadis udah. Anja sukanya apa? Ternyata Anja sukanya misalnya tajwid. Ya sudah, dalamnya itu tajwid. Ya, setelah ngapalin matan Tuhfatul Atfal, terus ngapalin Jazari, terus nanti berguru sama guru yang ahli, belajar yang lebih dalam lagi. Nah, apa? Maksud sama misalnya, sudah belajar ringkasan, pengen mendalami apa, Mas? Al-Quran. Tauhid misalnya. Ya, pengen mendalami tauhid. Udah sekarang setelah belajar usul salasa minta sama Abi belajar kita betuhid misalnya. Atau belajar akidah wasitiyah misalnya. Nanti belajar lagi begitu. Yeah. Di sini diumpamakan kalau ada orang pengen menguasai ilmu secara dalam bersama-sama. Itu seperti diumpamakan kayak bayi kembar. Bayi apa? Kembar pengen dua-duanya keluar bersamaan. Apa yang terjadi? Bukan sulit. Apa yang terjadi? Gak keluar dua-duanya. Karena tempat keluarnya kan kecil. Dua-duanya pengen keluar bersamaan. Ya gak mungkin. Harus ada yang ngalah. Begitulah ilmu kira-kira diumpamakan. Kita pengen semuanya kita kuasai dalam satu waktu. Gak mungkin. Kalau kita pengen kuasai semuanya, malah semuanya nggak bisa dikuasai, maka harus ada yang ngalah, kuasai satu-satu. Itulah yang perumpamaan yang disampaikan di sini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat anak-anakku, para pendengar, para pemirsa. Besok insyaallah kita akan lanjutkan ke al-ma'qidus sabi', prinsip yang ketujuh. Wallahu taala ala wa alam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.